Hikmah hari ini, satu hari satu hikmah, bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bisyara'iddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sungguh berbahagia kita masih bisa bersua walau lewat udara dalam acara hikmah hari ini, yaitu tentang kepercayaan atau amanah. Di dalam hadis Nabi dikatakan, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga macam: apabila berbicara, bohong; dan apabila berjanji, ingkar; apabila dipercaya, khianat. Kepercayaan ialah menjaga tanggung jawab dan menunaikannya dengan baik menurut semestinya. Orang yang menunaikan amanah disebut al-amin. Artinya al-amin orang yang dipercaya. Amanah suatu sifat yang menimbulkan percaya mempercayai antara anggota masyarakat. Tali penghubung antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi berantakan, kacau balau, manakala amanah sudah rusak. Amanah sifat nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan supaya mereka bersifat amanah. Tidak ada syakwa sangka orang menerima apa yang dikatakan dan disampaikannya. Amanah nur yang menerangi mata hati seseorang ke jalan kebaikan. Ia akan tetap selalu menunaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Ia tidak akan membongkar rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ia akan mentaati peraturan yang berlaku. Jika ia seorang karyawan, ia akan bekerja menunaikan tugasnya menurut peraturan yang ada dalam perusahaannya. Bekerja dengan rajin dan teliti, diawasi atau tidak. Ia tidak akan berpura-pura rajin di hadapan pimpinan perusahaan. Sekiranya ia seorang petugas negara, ia menunaikan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan negara. Ia akan berkhidmat kepada bangsanya. Ia tidak melakukan hal-hal yang negatif yang membahayakan negaranya. Ia tidak akan melakukan korupsi di dalam jabatannya. Korupsi uang, korupsi harta benda, ataupun korupsi waktu. Alangkah mulia sifat amanah itu hingga Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Orang-orang yang menang dan beruntung ialah orang-orang yang tetap selalu menunaikan amanah yang dipikulnya dan janji yang dibuatnya. Al-Mu'minun ayat 8. Amanah mencakup 1. Amanah dalam menjaga harta benda yang ada hubungannya dengan hak orang lain. Saham-saham dalam sebuah perseroan harus dijaga dengan baik. Tidak pantas saham atau dividen peserta disembunyikan, apalagi tidak diakui. Kemudian yang kedua, menjaga dan tidak membocorkan rahasia yang membahayakan teman sejawat. Rahasia yang dimintanya untuk disimpan baik-baik. Rahasia yang menentukan hidup matinya, bahagia atau sengsaranya. Kemudian yang ketiga, menunaikan tugas dengan jujur. Diawasi atau tidak, ia tetap bekerja dengan baik. Seorang guru harus mengajar dengan baik walaupun kepala sekolah tidak datang atau tidak ada. Setiap karyawan harus bekerja dengan tekun, tidak bermalas-malasan. Seorang petugas negara tingkat bawah atau atas harus jujur di dalam menunaikan tugasnya. Kemudian yang keempat, jujur dan berkata benar walaupun dalam hal-hal yang mungkin tidak diketahui orang. Seorang dokter tidak sepantasnya memberikan obat dengan serampangan. Ia tidak tahu apa penyakit pasiennya yang sebenarnya. Pedagang tidak pantas mencampur barang dagangannya dengan benda-benda lain, walaupun di luar kelihatannya tetap baik. Itu penipuan namanya. Lurus dan jujur di dalam berkata dan berbuat, begitulah menunaikan amanah. Allah menyuruh menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada orang-orang yang memberi kepercayaan kepadamu. Rasul juga bersabda, bayarkanlah atau kerjakanlah amanah itu terhadap orang yang mempercayaimu. Jangan kamu berkhianat walaupun terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Imam Abu Hanifah berkata, siapa yang kekurangan modal boleh datang kepada saya. Saya akan memberinya modal yang cukup besar sehingga ia tidak perlu lagi meminta bantuan kepada orang lain. Modal itu ialah sifat amanah. Gubahan penyair, bayarkanlah amanah dan jauhilah khianat. Adillah, jangan aniaya, usahamu akan sehat. Mitra Idola yang berbahagia, setiap orang hendaklah berusaha agar ia dipercaya dalam kata dan perbuatannya. Dipercaya teman sejawat, dipercaya masyarakat. Dengan sifat amanah, ia akan dihormati dan menjadi orang terkemuka dalam pergaulan. Hatinya akan senang dan tentram. Ia akan bahagia dan membahagiakan. Itulah tadi hikmah hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf dan sampai jumpa di waktu lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.